حدثنا محمد بن مهران الرزق الرازي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزعي عن يحيى بن أبي كثير أن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد ركعتي في صلاة شهرا، فإذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشتد وطأك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. قال أبو هريرة ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد، فقلت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم، قال فقيل وما تراهم قد قدموا. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kunut setelah rakaat di dalam salat selama satu bulan. Apabila beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah, kemudian beliau mengatakan dalam kunut beliau, ya Allah selamatkan Walid bin Walid, ya Allah selamatkan Salamah bin Hisham, ya Allah selamatkan Ayyash bin Abi Rabi'ah, ya Allah selamatkan orang-orang yang lemah dari orang mukmin. Ya Allah kuatkan atau keraskan timpaan. Wa ta'aka 'ala mudhar, yani ba's, yaitu menimpakan kemudaratan kepada mudhar. Ya Allah jadikannya atau jadikan kepada mereka sinina kesinina Yusuf, yaitu peceklik yang seperti peceklik yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Lalu Abu Hurairah dia mengatakan, kemudian aku melihat Rasulullah SAW taraka doa ba'd, Nabi meninggalkan doa itu setelah tersebut, yakni setelah sebulan. Faqultu ura Rasulullah SAW qad taraka doa dahum, qala faqila wama tarahum qad qadimu, wama tarahum qad qadimu, yani dia melihat bahwasanya aku memandang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan doa terhadap mereka. Lalu dia mengatakan, ada yang mengatakan apakah yang kamu lihat mereka sungguh telah datang. Dalam hadis sebelumnya dikatakan thumma balaghana annahu taraka dzalik, yani doa ala hadil qabilah, yani sampai kepada kami bahwasanya Nabi meninggalkan hal itu, yaitu doa terhadap qabilah-qabilah yang disebutkan. Wa amma aslul qunudu fi subhi falam yatruku hatta farqad dunya, adapun qunut subuh kata Imam Nawawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum meninggalkannya sampai dia meninggal dunia atau berpisah dengan dunia. Dan hal ini telah kita sebutkan kemarin tentang bagaimana pandang ulama terhadap kunut subuh khususnya. Hadis 1541 dengan sanad sebelum Abu Hurairah berbeda. Disebutkan di sini anna Abu Hurairah akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa yusalli al-isha, ketika beliau mengerjakan salat isya, iz qala, tahunya Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah, thumma qala qabla an yasjud, kemudian beliau mengucapkan sebelum beliau sujud, Allahumma najji Ayyash bin Abi Rabi'ah. Dan disebutkan seperti hadis sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukannya di صلاة عشاء. Dan ini sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, bahwa kunut nazilah itu tidak hanya khusus pada waktu subuh, tetapi juga pada waktu-waktu yang lain. Hadis 1542, hadatsana Muhammad bin Musanna, wala hadatsana Mu'ad bin Syam, wala hadatsana Abi an Yahya ibn Abi Kathir, qala hadatsana Abu Salamah ibn Abd Rahman, annahu sami'a Abu Hurairah yaqul, wallahi la uqarribanna bikum salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abu Hurairah yaqnutu fi dhuhr wal 'isha'il akhirah wa salatu subhi wa yad'u lil mu'minin wa yal'anu al kafirin. Abu Salamah bin Abdurrahman, dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, demi Allah, sungguh aku mendekatkan dengan kalian akan solatnya Rasulullah. Jadi dia ingin memperlihatkan solatnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengerjakan solat itu. Fakana Abu Hurairah yaqnutu fi dhuhr. Abu Hurairah qunut dia waktu zuhur dan waktu isya dan waktu solat subuh. Beliau berdoa untuk orang mukmin dan melaknat orang-orang kafir. Riwayat ini menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Abu Hurairah ini adalah qunut nazilah, bukan qunut khusus untuk subuh. Hadis berikutnya, حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا يدعو على ريع الإن وذكوان ولحيان وعصبة عصت الله ورسوله. قال أنس أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد ألا بلغ قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. Dengan sanadnya kepada Anas bin Malik, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan celaka terhadap orang-orang yang membunuh sahabat-sahabat bi'arba'una 30 subahan, yaitu selama 30 subuh. Ya, ini berarti satu bulan. Ia du'ala ri'alin wa zakwan wa lihyan wa asatan asatillah wa rasulah wa usayyatan asatillah wa rasulah. Mendoakan celaka terhadap li'al, zakwan, lihyan, asaya, yang mana mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Anas dia mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada mereka-mereka yang terbunuh di Bir Ma'unah Quranan, bacaan yang kami baca sampai dihapus. Ya, ini dihapus bacaannya. Ala balighu qawmana, ketahuilah, sampaikanlah kepada kaum kita, an qad laqina rabbana, sungguh kami telah berjumpa dengan Rabb kami, fardhi 'anna wa radina 'anhu, Allah ridha terhadap kami dan kami pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan hadis ini tentang qunut nazilah, di mana mendoakan celaka kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala atau musuh Islam. Kemudian hadis 1544, wa haddatsani Amr An-Naqid wa Zuhair bin Harb qala haddatsani Ismail an Ayyub an Muhammad qala qultu li Anas hal qanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi qala na'am ba'da ar-ruku'i yasiran. Dari Muhammad, dia mengatakan, aku berkata kepada Anas, apakah Nabi ruku pada salat, apakah Nabi kunut pada salat subuh? Beliau mengatakan ya, setelah ruku yasiran, yakni sedikit setelah ruku. Taib, ini bisa saja disinyalir atau dipahami bahwa Nabi kunut subuh. Tapi ulama memahami ini adalah kunut subuh yang dilakukan oleh Nabi ini adalah bagian dari kunut nazilah yang dilakukan oleh Nabi. Kunut nazilah tidak dikhususkan untuk subuh, tetapi untuk lima waktu. Bagiannya adalah kunut yang terjadi pada waktu salat subuh. Juga hadis 1545, wa haddatsani Ubaidullah ibnu Mu'ad al-Ambari wa Ayyub Quraib wa Abu Quraib wa Ishaq bin Ibrahim wa Ahmad bin Abdul A'la wal lafz li ibnu Mu'ad qala haddatsana qalu haddatsana qala haddatsana al-Mu'tamir ابن سليمان عن أبيه عن أبي مجلز عن أنس بن مالك قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول أصية أسأت الله ورسوله. Dengan sanad ibn Anas bin Malik, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut selama satu bulan setelah ruku di dalam salat subuh. Beliau mendoakan terhadap ri'al dan taqwan. Beliau mengatakan pembangkang-pembangkang yang telah membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian juga berulang, Anas bin Malik dia mengatakan anna Rasulullah SAW qanata syahran ba'da ruku fi salat al-fajri yadu'ala bani Usayyah. Bahasanya Anas Malik dia mengatakan Rasulullah SAW kunut satu bulan setelah ruku di solat fajar, yakni solat subuh, mendoakan celaka terhadap Bani Usayyah, yang orang-orang yang telah disebutkan tadi, yakni orang-orang yang telah membangkang pada Allah dan Rasulnya. Di sini kita juga melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan celaka dalam kunutnya, dan ini adalah kunut nazilah. Dari hadis-hadis yang kita temukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kunut ini adalah kunut nazilah. Adapun khusus untuk kunut subuh yang dilakukan oleh mazhab Syafi'iyah, sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, Imam Syafi'i memandang disunatkan atau dianjurkan kunut subuh, tidak merupakan kewajiban. Namun setelah diteliti dengan baik bahwa kunut subuh ini secara parsial khusus untuk kunut subuh, ya, tidak ada dalil yang kuat mengkhususkan kunut subuh. Adapun seorang sahabat tanya oleh anaknya tentang kunut subuh, dia katakan bahwasanya itu adalah suatu hal yang baru. Dan kemarin kita telah sebutkan bahwa Hal ini adalah khilafiyah. Kalau seandainya ada di antara kita yang berpahaman bahwa qunut subuh itu tidak disyariatkan, namun solat di belakang imam yang qunut subuh, dia boleh mengambil satu di antara dua. Dia boleh mengangkat kedua tangannya. Begitu fatwa dari Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan Syekhul Islam Taimiyah, karena mengikuti gerakan imam. Innama ju'ilal imamu yutamma bihi. Imam itu diikuti, ya, imam itu dibuat untuk diikuti. Namun Syekh Abdul Muhsin Abad dalam kitab beliau mengatakan tidak perlu mengangkat kedua tangan. Artinya diam saja, karena tambahan tersebut tidaklah sahih dalilnya, sehingga kita tidak mengikuti. Walhasil, sebagaimana kita sebutkan tadi, boleh mengangkat kedua tangan di belakang imam yang qunut subuh, boleh juga tidak. Kalau seandainya di dalam kita mengangkat atau tidak mengangkat tangan kita akan memberikan dampak yang negatif, maka kita mengangkat tangan kita. Ya. Apalagi di daerah-daerah yang baru mungkin kita masuk dan berdakwah, sampai kita menjelaskan kepada masyarakat akan khilafiyah yang ada dalamnya, dan kita mengingatkan akan berlapang dadanya kita dalam permasalahan khilafiyah. Baik. Kita masuk ke dalam bab baru, bab nomor 108, bab qada'u salatil fa'itah باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. طيب. ini adalah bab qadha salat yang terlewatkan dan anjuran untuk menyegerakan untuk mengqadanya. Imam Nawawi mengatakan hasilul madhab, hasil dari kesimpulan madhab, yakni Syafi'iyah, أنه إذا فاتته فريضة وجب قضاؤها، وإن فاتت بعذر استحب قضاؤها على الفور، ويجوز التأخير على الصحيح. وحكى البغوي غير وجها أنه لا يجوز، وإن فاتته بلا عذر وجب قضاؤها على الفور على الأصح، وقيل لا يجب على الفور بل له تأخير، وإن قضى صلوات استحب قضاؤهن مرتبا، إن خالف ذلك صحت صلاته عند الشافعي ومن وافقه، سواء كانت الصلاة قليلة أو كثيرة. pembahasan apabila seorang ketinggalan sholat fardu, maka wajib dia untuk mengqadanya. Fa in fatat bi'udhrin, apabila dia terlewatkan atau kelupaan dengan uzur, maka dianjurkan untuk mengqadanya segera. Dan boleh mengakhirkan ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa hakal baghawi ghairu wajhan. Membaghawi dan yang lainnya menyebutkan pendapat yang lain. Annahu la yajuz. bahwasanya tidak boleh diakhirkan. Wa in fatathu bila udhrin wajib qada'uha 'ala al-fawri 'ala al-ashah. Apabila dia terlewatkan salat fardu ini tanpa udzur, maka wajib dia mengqada'nya segera menurut pendapat yang lebih sahih. Qila, ada yang mengatakan la yajibu 'ala al-fawr bal lahu ta'khir, ada yang mengatakan tidak wajib segera, tapi boleh baginya untuk mengakhirkan. Wa idza qada salat salawat, apabila dia menunaikan salat-salat yang tinggal tadi, istahabba qada'uhunna murattaba, dianjurkan bagi dia untuk mengqada'nya sesuai dengan urutannya. Fa in khalafa dhalik, apabila dia menyelisihi hal itu, sahat salatuhu 'inda Syafi'i, salatnya tetap sah menurut Syafi'i. Wa man wafaqahu, orang-orang yang menyetujui pendapat tersebut. Sawa'an kanat salatu qalila aw katsira, baik salat itu adalah baik banyak, sedikit atau banyak. Fa in fatathu sunnatan ratibatan, kalau seandainya solat sunatnya yang ketinggalan, solat sunat rawatib, fafiha qawlani li Syafi'i, Imam Syafi'i memiliki dua nama, dua pendapat. As-sahahuma yustahabu qada'uha, pendapat yang terkuat terhadap solat sunat rawatib yang ketinggalan, Imam Syafi'i mengatakan dianjurkan untuk mengqada'nya. Li'umumi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasya salata falyusalliha idza dzakaraha, siapa yang lupa akan salat hendaklah dia kerjakan apabila dia niat, apabila dia ingat. Dan wali hadis ukhra katsira fi sahih, dan berdasarkan hadis-hadis yang banyak, yang lain yang banyak, ka qada'ihi sunnat adh-dhuhri ba'da al-'ashr, seperti Nabi mengqada sunnat zuhur setelah asar, hina shaghalahu 'anha al-wafd, ketika ada tamu yang menyibukkan beliau sehingga beliau tidak mengerjakannya. Wa qada'uhu wa qada'ihi sunnat as-subhi fi hadis al-bab, sebagaimana juga mengqadha salat sunat subuh yang ada dalam hadis bab yang akan kita pelajari. Qawlu tsani la yustahab, pendapat yang kedua tidak dianjurkan. Amma sunan allati syara'at al-'arid, adapun salat-salat sunat yang disyariatkan dengan adanya sebuah kejadian atau sebab, ka salatul khusufi wal istisqa wa nahu ya, fala yushra' qada'uha bila udhrin bila khilafin, tidak perlu mengqadanya, ya, tidak disyaratkan mengqadanya tanpa khilaf, karena solat ini terjadi dilakukan ketika ada kejadian. Kalau sudah kelewatan kejadiannya, tidak perlu untuk melakukannya. Baik, kita masuk dalam hadis-hadis yang ada dalam hal ini. Yang pertama hadis 1558, hadatsani Harmalah bin Yahya at-Tujibi qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW alaihi wasallam hina qafala min ghazwati Khaybar sara laylahu hatta idza adraka al-kuk كرى غرس وقال لبلال اكل لنا الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر ف فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ وقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بنفسك. قال: اقتادوا واقتادوا رواحلهم شيئا. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصليها، إذا ذكرها فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري. قال يونس: وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah selesai dari perang Khaybar, beliau berjalan malam. Ya, ketika beliau sudah kembali dari perang Khaybar, beliau berjalan malam. حتى إذا أدركه الكرى عرس، يعني ketika kerasa Nabi ngantuk, keletihan atau kelelahan, arrasa, beliau turun, beliau siapkan tempat istirahatnya. Wa qala li Bilal, Nabi mengatakan kepada Bilal, ikla lana al-lail, ay arqabhu wahfazhu wahrishu, yani kata Nabi, jaga bagi kami ini malam ini. Ini disuruh Bilal untuk tidak tidur, tapi menjaga ya malam itu. Wassala Bilalun ma qaddira lahu, dia mengerjakan Bilal untuk menjaga, memanfaatkan waktunya. Beliau salat semampu dia. Wa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabu, sahabat-sahabat Nabi, Nabi dan sahabat-sahabat tertidur. Falamma taqaraba al-fajru, ketika fajar telah dekat, istanada Bilal ila rahilatihi muwajih al-fajri, Bilal bersandar ke pelana ontanya dengan menghadap ke fajar, yang menghadap ke timur, untuk ya siap-siap melihat fajar. Faghalabat Bilalun ainahu wa huwa mustanidun ila rahilatihi, taunya kedua matanya mengalahkan Abu Hurairah, artinya tertidur dia menunggu fajar, tertidur. Dan dia dalam keadaan bersandar ke pelana ontanya. Falam yastaqidh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala Bilalun wala ahadun min ashabi hatta darabathum asy-syamsu. Tidak ada yang bangun, tidak Rasulullah tidak terbangun, Bilal, sahabat-sahabatnya, tidak juga seorang pun dari sahabatnya sampai matahari ya menyinari mereka. Lalu fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalahum istiqadhan, Nabi adalah orang yang pertama terbangun Dari apa yang bangunnya? Triknya matahari. Fafazza'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun dan berdiri. Faqala ay Bilal, wahai Bilal. Faqala Bilal akhadha bi nafsi alladhi akhadha. Yani terjadi pada diriku apa yang terjadi pada diri Nabi? Kaget. Terbangun ya. Tersentak dia. Bi abi anta wa ummi. Aku menembus engkau Rasulullah dengan ibu dan bapak, dari bapak dan ibuku. Bi nafsik. Dia mengatakan bahwasanya telah ada yang terjadi pada diriku, apa yang terjadi pada dirimu? Qala uqtadu. Kata Nabi, uqtadu. Yani naikkan barang-barang. Waqtadu rawahilahum syai'a. Kemudian dinaikkanlah barang-barangnya. Lalu thumma tawadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Wa amar Bilal. Nabi menyuruh Bilal, maka Bilal mengumatkan, menegakkan salat. Wa shalla bihi subuh. Nabi mengerjakan salat subuh bersama mereka, berimam-imam. Falamma qada salata, apabila Nabi ketika Nabi telah selesai mengerjakan salat, qal, Nabi mengatakan, man nasiya salata falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa akan salat hendaklah dia kerjakan apabila dia ingat. Inna Allah Ta'ala, kan Allah Subhanahu mengatakan, aqimish salata lidzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Yunus dia mengatakan, Ibnu Syihab dia membacanya lidzikra, untuk mengingat. Faqtadu rawahilahum syai'an. Ini mereka menaikkan barang-barang mereka. Fihi dalilun ala anna qada'al fa'itati bi'udhrin laysa 'ala al-fawr wa inna maqtaduha lima dhakarahu fi riwayat al-thaniyah fa inna hadha manzil fa inna hadha manzilun hadarana fihi syaitan. Ini dalil menunjukkan bahwa mengqada salat yang telah terlewatkan dengan uzur tidak segera dilakukan. Karena mereka melakukan naikkan barang, kemudian mereka pindah dulu dalam riwayat yang lain. Nabi mengatakan ini adalah tempat yang kita turun, yang singgah, dihadiri oleh syaitan. Maka syaitan yang menyebabkan mereka tidak terbangun. Sehingga pindahlah ke tempat yang lain, sehingga di situ berwudunya, kemudian di situ sholatnya. Dalam riwayat yang lain, wallahu a'lam apakah kejadian yang berbeda, bahwa Bilal adzan, kemudian qamat. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa tadi di sini wa qawlu wa amara bilalan bi iqama fa aqama shalah. Bahwasanya Bilal disuruh untuk qamat wa fi itsbatul iqama lil fa'ita. Bahwa salat yang terlewatkan itu tetap ada iqamatnya. Wa fi isyaratul atarkil adhan lil fa'itah. Di sini isyarat bahwasannya ditinggalkan adhan untuk solat yang terlupakan. Wa fi hadis Abi Qatadah بعد إثبات الأذان للفائتة. وفي حديث أبي قتادة بعد إثبات الأذان للفائتة. لما حديث أبي قتادة di situ ada ditetapkan azan. Fi khilaf, ini adalah permasalahan khilaf di antara ulama. Wa asahhu indana, yang sahih menurut kami, itsbatul adzan, tetap azan. Jadi walaupun sudah terlewatkan karena mereka adalah banyak, tetap ditegakkan azan. Ini berdasarkan hadis Abu Qatadah dan hadis-hadis yang lain yang sahih. Maka di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa kalaupun tempat lain sudah kita terlambat, misalkan di dalam sebuah kajian, sehingga tidak azan pada waktunya, tetap juga disyaratkan azan. Ya. Adapun hadis Abu Hurairah yang tidak menyebutkan azan, fajawabuhu min wajahin. Untuk menjelaskannya itu dari dua sisi. Yang pertama, la yalzam min tarki dzikrihi annahu lam yu'dzar. Lam yu'dzar. Bahwa tidak mesti tidak disebutkan berarti tidak dilakukan. Tidak mesti. Ya. Fala'allahu adzan wa ahmalahu rawi. Boleh jadi dia azan tapi tidak disebutkan oleh rawi. Aw lam ya'lam bihi, atau dia tidak tahu dengan itu. Wa tsani, pendapat yang kedua, la'allahu taraka al-adhan fi hadhihi al-marrah li bayani jawaz tarkihi. Boleh jadi ditinggalkan azan dalam kesempatan ini untuk menjelaskan bahwa boleh tidak azan. Ya, boleh tidak azan. Wa isyaratu ila annahu laysa biwajib mutahattim atau mutahattim. Ini isyarat bahwasanya dia bukanlah sesuatu yang wajib-wajib yang mesti dilakukan. La siyama fis safar, apalagi dalam keadaan safar. Fa shalla bihim subh fi istihbab jama'ah fil fa'itah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka sholat subuh. Maka di sini anjuran berjamaah dalam sholat sunnah, dalam sholat yang terlewatkan. Ya, jadi kalau sekelompok orang terlewat satu rumah misalkan atau satu asrama, kita bareng-bareng semua tertidur semuanya. Sudah, nanti setelah itu ya tetap berjamaah. Kemudian dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salata falyusalli idza dzakaraha," fihi wujubu qada'il fardhatil fa'itah. Di sini wajibnya mengqada salat fardu yang tertinggal, yang terlewatkan, yang terlupakan. Sawa antaraka bi'udhrin kanawmin wa nisyan aw bighairi udhrin. Baik dia tinggalkan ketinggalan karena udzur seperti tidur atau lupa, atau بغير عذر atau tanpa uzur, wa inma qayyad fi hadis bin nisyan li khurujihi an ala sabab li'annahu idza wajaba al-qada' 'ala al-ma'dzur fa ghayru aula bil wujub, wa huwa min bab at-tanbih li adna al-a'la. Hanya saja disebutkan di sini dalam hadis karena lupa, karena untuk mengeluarkan salat, mengeluarkannya dari sebab dengan dasar sebab. Yani apabila mengqada salat terhadap orang yang memiliki sebab itu wajib, maka yang tidak memiliki sebab lebih wajib lagi. Ini pendapat Imam Nawawi. Di situ adalah khilaf, di mana apakah salat yang sengaja ditinggalkan itu wajib diqada atau tidak. Di antara pendapat ulama mengatakan tidak wajib mengqadanya, karena Di antara syarat sah salat adalah mengerjakan salat pada waktunya. Kalau seandainya boleh diundur atau boleh untuk diqadha salat yang sengaja ditinggal, itu akan bisa menjadikan seseorang senang-senang meninggalkan salatnya. Zuhur ini saya enggak salat dulu. Besok saya akan qadha. Sehingga orang akan meninggalkan sholat. Sementara syarat sah sholat adalah mengerjakan sholat pada waktunya. Apabila dikerjakan sholat di luar dari waktunya, sholat yang tidak sah. Maka hal yang seperti ini yang kita lihat dalam dalil-dalil yang banyak itu adalah sholat yang memiliki sebab udzur, kelupaan. Di antara tidur atau lupa, termasuk juga hadis di mana Nabi SAW waktu perang Khandaq, karena sibuk dalam perang, terlewatkan sholat asar, baru dikerjakan setelah masuknya waktu maghrib. Ya, dan ini bukan dalam rangka kesengajaan dalam meninggalkan, karena ada udzur. Wallahu ta'ala alam, dalam hal ini adalah khilaf, dan pendapat yang terkuat yang kita lihat bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholatnya tidak perlu dia mengqadha, tapi dia cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun sholat yang tertinggal disebabkan sebab ada uzur, maka dikerjakanlah kapan dia ingat. Tidak mesti pada waktu sholat itu sendiri. Kalau seandainya dia lupa dengan sholat isya, ingat dia pada waktu zuhar, maka dia kerjakanlah sholat isya yang terlewatkan itu waktu zuhar. Kalau seandainya ada dua sholat malahan kelupaan atau disebabkan uzur. Contoh, dia tertidur sebelum zuhur, terbangun setelah isya. Ya, berarti berapa sholat yang ketinggalan? Tiga sholat. Zuhur, asar, maghrib. Ya? Lalu bagaimana dia mengqadanya? Maka dia qadalah dengan cara ketika dia sudah bangun sesuai dengan tertibnya. Zuhur dulu, kemudian asar, kemudian dia mengerjakan maghrib, kemudian baru isya. Kalaupun tidak tertib sebagaimana menurut Imam Syafi'i, Imam Nawawi tadi, menurut Imam Syafi'i tetap sah. Ya. Tapi sebaiknya diurut. Begitu juga di dalam mengerjakan sholat jamak. Bahwa kita menjamaknya sesuai dengan urutannya. Kalau seandainya kita sholat jamak takhir, maka tetap sholat sunat, sholat yang awal lebih didahulukan ketimbang dari sholat sholat yang memiliki waktu. Baik. Sampai di sini dulu pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.